Gue dilahirkan dari keluarga yang cukup memaksa gue untuk menjadi dewasa duluan. Dan dari kecil gue selalu beranggapan bahwa itu semua adalah salah bokap gue. Di tahun ke-10 bokap gue kanker, ada satu insiden yang mengharuskan gue ngobrol sama dia. Di situ dia cerita-cerita dari sisi dia, dan pada saat dia nangis, gue baru sadar bahwa bokap gue pun manusia yang bisa buat salah. 2 bulan kemudian di rumah sakit, dia bilang ke gue, di atas kasur, "Valen, kamera papi ya." Dan gue jawab, "Tenang Pi, Valen kok yang pakai." Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan, dunia tak pernah adil. Kita semua gagal, angkat minumanmu bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Sejukupnya, sejukup.